Mitra bisnis, dalam serial tulisan di koran internet, Kwik Kian Gi mengulas tentang krisis keuangan global, mulai dari faktor pemicunya hingga dampaknya bagi negara-negara lain. Menurut Kwik Kian Gi, krisis keuangan global yang terjadi saat ini adalah awal dari jatuhnya era globalisasi dan liberalisasi yang sebebas-bebasnya, seperti yang telah diterapkan oleh banyak negara yang ikut menjadi korban dari krisis finansial di Amerika. Untuk membahas fenomena ini, segera kita temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, Bapak melihat krisis finansial global yang terjadi saat ini adalah satu indikasi dari kejatuhan era globalisasi dan liberalisasi yang sebebas-bebasnya. Lantas, jika itu memang terjadi, era apa yang akan muncul pasca kejatuhan ini, Pak? Regulasi. Kita kenal di Eropa Barat, terutama di welfare state dan yang kita kenal di China sekarang. Yang diartikan kapitalis sudah habis. Kapitalisme itu apa sih? Itu juga salah paham banyak loh. Yang diartikan kapitalisme adalah sebuah paham bahwa orang pribadi, individu, dibenarkan, dipulihkan untuk memiliki modal. Dibenarkan menggunakan modal itu untuk berusaha dengan motif memperoleh laba sehingga menggelembung modalnya, itu semuanya boleh. Kemudian, apa yang diproduksi, berapa banyak, dengan harga berapa, semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Seperti yang digambarkan oleh Adam Smith. Oh, semuanya itu yang mereka anut. Tetapi Eropa itu jauh-jauh hari ketika zaman revolusi industri sudah mengalami ekses. Bahwa itu tidak bisa. Lalu itu akan menghancurkan yang kecil, tidak adil, segala macam. Digugat oleh Karl Marx. Gugatannya Karl Marx juga sangat jauh. Karena kesimpulannya dia mesti menjadi pegawai negeri semua. Tidak boleh punya modal segala macam dengan berbagai alasannya yang kuat. Nah, setelah itu terbelah dua kan. Eropa Timur jadi komunis persis seperti yang digambarkan Marx dan Lenin. Lalu kemudian yang Eropa Barat mengatakan kami mengakui gugatannya Marx. Tetapi kami tidak mau give up kapitalisme dan mekanisme pasar. Kami caranya membuat adil adalah dengan regulasi. Banyak regulasinya. Sistem perpajakan yang progresif, sistem asuransi jaminan sosial, mengatur persaingannya supaya tidak menang-menangan, mempunyai usaha apa? Undang-undang yang mendukung usaha kecil, begitu banyaknya. Tapi Pak, apakah Bapak yakin setelah ekonomi mengalami kejatuhan, akibat krisis pasti akan pulih kembali Pak Kwik? Yang sebelum ini paling dahsyat kan tahun 1930, 29-30. Akhirnya akan juga selesai sendiri dan bisa makmur sampai seperti ini. Demikian Kwik Kian Gi, saya Kiki Wijaya.